makna faida tafakarna ay istasalna, seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bila mereka telah mandi maka datangi mereka dari arah yang Allah perintahkan. Artinya setelah selesai haidnya belum bisa digauli, nanti sudah mandi baru bisa digauli. Baik, apabila wanita yang belum melakukan sholat zuhur sudah masuk waktu zuhur sebelum asar, ini mungkin menjelang asar, tapi dia belum sholat zuhur, kemudian dia haid, apakah dia wajib mengqadha sholat zuhurnya tersebut? Ambuni qadha dannya apa? Bukan inna sholata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, dia sudah terkena kewajiban sholat. Baik, kemudian kalau misalkan dia suci menjelang waktu zuhur atau menjelang waktu asar, suci menjelang waktu asar, artinya masih waktu zuhur, belum sempat sholat zuhur, mandi-mandi lama mungkin mandinya, sudah masuk waktu asar, maka apa yang dia lakukan? Apakah dia sholat asar saja atau mengqadha? Bagaimana kalau keadaan dan kasusnya seperti ini? Apa yang antum fatwakan kepadanya? Gimana ini Abi? Belum sholat zuhur, sudah masuk waktu asar. Apa yang antum katakan? Jabir, antum katakan kepada istri antum, sholat zuhur dulu. Baik. Alasannya apa? Baik. Karena hakikatnya waktu zuhur dan asar dalam keadaan wudhu' adalah waktu yang sah. Buktinya ketika safar boleh menggabungkan zuhur dan asar. Baik, berkenaan dengan puasa, kalau seorang wanita suci sebelum fajar tetapi dia tidak sempat mandi, mandinya sudah masuk waktu fajar, bolehkah dia berpuasa? Manisim. Baik, coba Umar, gimana Umar? Bolehkah istri antum misalkan berpuasa? Boleh saja. Kenapa? Karena dia sudah suci sebelum fajar. Tentunya harus dia berniat. Harus dia berniat. Sebaliknya, kalau dia suci setelah fajar, maka dia tidak boleh berpuasa, sebab telah lewat waktu puasanya. Waktu puasa itu mulai dari fajar tersebut. Iya. Dan dia harus mengqadha puasa tersebut. Baik. Tapi kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun, والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحي. Fasal yang baru tentang nifas. Kata beliau rahimahullah, والنفاس أكثره 40 يوما, nifas itu waktu paling lamanya atau maksimalnya adalah 40 hari. Wala hadda li aqallihi, sedangkan waktu minimalnya tidak ada hak, tidak ada batasan, tidak ada batasan waktu minimalnya. Wa huwa kal haid, dan nifas itu sama dengan haid, yang sama dari segi hukum-hukumnya. Jadi inilah pasal yang terakhir dari kitab Thahara, yaitu pembicaraan tentang nifas. Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa nifasu aktsaruhu 40 yawman, nifas itu paling banyaknya 40 hari, yakni waktu maksimalnya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah, beliau berkata, kanat an-nufasa tajlisu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Adalah wanita nifas duduk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Ini duduk maksudnya tidak melakukan salat. Karena salat itu kan dimulai dari berdiri. Baik. Jadi dia laksanakan hukum-hukum nifas selama 40 hari. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tetapi hadis ini mendapat kelemahan. Ulama khilaf akan kesahihan hadis ini. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala termasuk yang mensahihkan hadis ini. Meskipun hadis ini sahih sekalipun, kalau kita terima hadis ini sahih sekalipun, sebetulnya juga tidak sahih. Tidak sahih menentukan jumlah maksimal wanita nifas itu 40 hari. Kenapa? cuma sekedar pengabaran sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kasus, kasus sifatnya. Atau ala tadi, la ala tahdi. Kebanyakan terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan pembatasan, hanya 40 hari saja. Baik. Jadi barangkali yang lebih tepat seperti pendapat Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala bahwasanya tidak ada batasan. Banyaknya hari wanita nifas itu atau lamanya itu tidak ada batasan. Karena tidak ada dalil yang membatasi. Terdapat nukilan ijma' dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Di dalam sunannya beliau mengatakan ulama ijma' bahwa wanita paling banyak nifasnya itu 40 hari. Tetapi beliau sendiri juga menukil adanya khilaf, yakni dari Al-Hasan dan juga Syafi'i. Ini diantara ulama yang berpendapat nifas itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Artinya ijma' di situ belum bisa diterima, sebab masih ada ulama yang menyelisihinya. Baik. Permasalahannya, bagaimana kalau sampai lewat 40 hari, mungkin 50 hari atau 60 hari, maka ditempuh dua jalan. Jadi kalau misalkan keluar terus, mungkin seakan-akan tidak mau berhenti. Ditempuh dua jalan. Jalan yang pertama, kembali kepada adatnya. Misalkan dia ini melahirkan sudah kesekian kalinya, 5 kali misalkan, atau 2-3 kali. Jadi dia sudah punya adat. Dulu melahirkan anak pertama, kedua, biasanya 30 hari. Atau 40 hari. Atau 45 hari. Maka diikuti adat tersebut. Lewat dari adat tersebut, maka dianggap darah istihadah. Dianggap sebagai darah istihadah. Baik. Ini kalau dia memiliki adat. Permasalahannya, kalau belum memiliki adat, mungkin anak yang pertama. Maka, bagaimana pemecahannya? Dikatakan oleh para ulama, hendaklah dia melihat adatnya wanita lain yang dekat dengan dia. Dekat dari dua sisi. Dari sisi nafas dan dari sisi al-mukhalaf, pergaulannya. Mungkin ada tetangga dekat, sering bergaul. Nah ini sedikit banyak mempengaruhi. Dari sisi nafas mungkin ibunya, atau neneknya, atau kakaknya, atau perempuan. Saya dilihat. Seperti apa? Adat mereka. Baik. Kalau ternyata semuanya juga tidak memiliki adat yang pas, yang sudah tetap berapa hari mereka nifas, maka arji'u ila ghalibin nisa'i baladiyah. Jadi kembali kepada kebanyakan wanita di negerinya. Misalkan biasanya wanita di negerinya 45 hari nifasnya atau 50 hari. Ini ketika dalam keadaan sudah terlalu lama nifasnya. Iya. Demikian pemecahannya. Adapun kalau dia normal nifasnya, maka sama seperti haid, mengetahui sucinya dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat al-khassatu baydha, cairan putih. Dilihat kalau sudah keluar cairan putih, maka berarti sudah suci. Yang kedua dengan al-jifaf, kering, berhenti. Berhenti darahnya, berarti sudah suci. Baik. Sama dengan haid. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, wa la hadda li aqallihi. Dan tidak ada batasan, batas minimal. Tidak ada batasan minimal lamanya waktu nifas. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan ulama telah sepakat, ulama ijma', bahwasannya kalau sudah berhenti darah nifas tersebut, maka sudah selesai masa nifasnya. Atau walau sehari saja, dua hari, satu pekan, dua pekan. Kalau sudah berhenti, sudah selesai masa nifasnya. Jadi menjadi ibrah, yang menjadi ukurannya adalah darahnya. Kalau dia sudah berhenti, maka berhenti pula masa nifasnya. Tidak ada masa minimalnya. Baik. Ya, mungkin beberapa jam saja, mungkin saja terjadi. Beberapa jam, sudah darahnya berhenti. Maka berhenti juga masa nifasnya. Lalu kata beliau rahimahullah, wa huwa kal haidhi, dan nifas itu seperti haid. Artinya dari semua sisi hukum-hukumnya sama dengan wanita haid. Dan ini ijma', ulama sepakat bahwasanya nifas itu sama hukum-hukumnya seperti haid. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, bab man sama nifas haidan, bab ulama yang menamakan nifas itu sebagai haid. Artinya disamakan namanya, sebab hukum-hukumnya sama. La tusalli wa la tasum wa la tuta hatta tanqatila ba'da tuhri wa la tatufu bil bait. Tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh digauli sampai dia mandi setelah dia suci, dan dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Kecuali satu, kecuali satu perbedaannya, masa iddah, masa menunggu untuk bisa menikah dengan suami selain suami sebelumnya. Ya, masa iddah. Kalau masa iddahnya wanita nifas, itu setelah dia melahirkan sudah. Kalau ada wanita yang dicerai ketika hamilnya, maka masa iddahnya setelah sampai dia melahirkan. Walaupun dia masih nifas, boleh dinikahi. Adapun wanita yang haid, maka tunggu sampai dia 3 kali suci dari haidnya. Wanita yang tidak hamil, tunggu dia sampai 3 kali suci dari haidnya, baru bisa dinikahi. Kalau dicerai oleh suaminya misalkan. Tapi kalau wanita yang hamil, ketika dia sudah melahirkan, walaupun masih nifas, boleh langsung dinikahi oleh selain suaminya yang sebelumnya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hablahunna. Wanita-wanita hamil, iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Baik. Kemudian permasalahan, bagaimana dengan wanita yang keguguran? Wanita yang keguguran, apakah darah yang dia keluarkan dianggap sebagai nifas? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berdasarkan hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya, artinya hari ke-81, 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa darah. Berarti sudah berapa? 80. Sekarang masuk hari ke-81 menjadi mudghah, segumpal daging. Dan di sini, berdasarkan hadis ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dia sudah masuk hari ke-81, dia sudah mau membentuk atau sedang dalam pembentukan menjadi janin, menjadi daging, maka disitulah kalau wanita keguguran setelah masa itu, berarti darahnya dianggap sebagai darah nifas. Tetapi kalau dia keguguran sebelum masa itu, tidak dianggap sebagai darah nifas. Kenapa? Karena belum membentuk janinnya, belum membentuk segumpal janin. Baik, ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian bagaimana dengan wanita yang keluar air ketuban, belum melahirkan tapi ketubannya sudah pecah, sudah keluar cairan-cairan, apakah itu sudah dianggap sebagai nifas atau tidak dianggap nifas? Maka yang sahih, kalau disertai dengan darah meskipun sedikit, maka dianggap sebagai nifas. Dianggap sebagai nifas. Tapi kalau tidak disertai darah, cuma sekedar cairan ketuban yang pecah, maka tidak dianggap nifas. Baik, karena nifas di dalam syariat adalah dam, ya. Dam nifas, darah nifas tersebut. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jelaskan permasalahan yang berhubungan dengan nifas. Karena intinya, nifas hukum-hukumnya sama dengan wanita haid, dan telah kita jelaskan sebelumnya hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita haid. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan, dan kita akan mesti sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, dan Anda kirimkan yang tersebut ke nomor 08535302304, 08535302304.